Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji surat Maryam ayat 56. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Di lain terjemah disebutkan, sungguhnya dia sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Siddiqon. Idris, kita ketahui bersama, adalah rasul setelah Nabi Adam alaihissalam. Idris terkenal dengan orang yang jujur dan berkata benar. Kejujuran iblis dan setianya pada kebenaran, cintanya pada kebenaran, membuat setan tidak mampu untuk menggoda, membuat setan tidak mampu menjerumuskan orang-orang setipe dengan Idris yang tetap berpegang teguh dengan manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, di dalam surat An-Nisa ayat 4, surat An-Nisa ayat 69, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menggambarkan bagaimana orang-orang yang cinta kebenaran. Man yuti'illah war rasul faulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yang pertama yaitu para nabi, yang kedua para pecinta kebenaran, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang soleh. Mereka itulah teman sebaik-baiknya. Pendengar yang dimuliakan Allah, modal hidup kita adalah kejujuran. Kalau orangnya jujur, hidupnya menjadi mudah. Kalau orangnya tidak jujur, hidup menjadi terbujur. Allah menegaskan, orang yang paling layak dijadikan teman adalah para nabi, dan nabi sudah tidak ada lagi. Orang yang paling layak untuk dijadikan teman adalah siddiq, pecinta kebenaran. Dan mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah dengan orang-orang yang mencintai kebenaran. Juga orang-orang yang dicintai Allah dan layak untuk dijadikan teman adalah para syuhada, orang yang tidak berpikir panjang untuk mengorbankan apa saja, tidak saja materinya, tapi jiwa dan raganya pun dia perjuangkan, dia korbankan untuk Islam. Dan orang yang layak untuk dijadikan teman yang terakhir adalah orang-orang yang soleh. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang benar dan menjadi orang yang layak pakai. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusinya terkait dengan ayat 56 surat Maryam ini. Persilakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Dr. Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk merenungkan, dalam arti kata membahas satu persatu tentang kelebihan rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang diceritakan pada kajian kita saat ini adalah Nabi Idris. Nabi Idris, nama lengkapnya adalah Idris bin Syid bin Adam. Dikatakan dalam firman Allah ini, innahu kana siddiqan nabiyya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Nabi Idris itu adalah seorang yang sangat membenarkan dan ia seorang nabi. Maka perlu kita ambil kata kuncinya di sini adalah siddiqon. Siddiqon ini bisa kita ambil dari sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah memberikan gelar atau pujian terhadap Abu Bakar As-Siddiq siddiqan? Karena Abu Bakar As-Siddiq tak pernah mengkaji dan membahas tentang apa yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya, khususnya pada saat itu tentang Isra wal Mi'raj. Ketika ia mendengarkan bahwasanya ini betul dari Rasulullah, maka ia mengatakan, saya percaya kalau ini betul-betul kabar ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itulah Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar Siddiqan, membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaitan yang kita kaji pada saat ini, Idris dikatakan Allah dalam firman-Nya, innahu kana siddiqan nabiyya, karena Nabi Idris membenarkan apa yang disampaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sifat yang sangat terpuji. Ketika kita ingin membela keadilan di dunia ini sesuai dengan jalur hukumnya, yang salah tetap dihukum, itu juga adalah salah satu membenarkan. Karena hukum itu tercipta hanya melainkan untuk menjaga martabat manusia. Maka ketika hukum itu dilanggar, maka itu akan menjadikan manusia itu menjadi permusuhan satu sama lainnya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan tentang rajam, tentang kisos, dan yang lainnya. Itu harus kita benarkan dalam hal itu. Bagaimana cara membenarkannya? Maka perlu kita praktekkan apa yang sudah digariskan oleh Allah. Karena Allah tidak pernah membuat hambanya itu celaka. Karena Allah selalu ingin menjaga hamba-hambanya itu supaya tenang, tentram, kedepannya itu lebih langgeng lagi dalam melaksanakan perintah Allah. Kecuali dengan melaksanakan apa yang sudah digariskan Allah dan menjauhi apa yang sudah digariskan oleh manusia. Maka inilah hal yang sangat kita pentingkan di dalam kehidupan kita. Kalaulah memang betul ini tidak ada yang melanggar dari kajian Al-Quran, dari firman Allah, dari hadis-hadis Rasulullah, maka perlulah kita membenarkan. Contoh kasus lagi, seperti anak haram. Kata-kata anak haram ini timbul disebabkan karena orang tuanya melakukan hubungan sebelum akad nikah. Kenapa dikatakan anak haram? Karena orang tuanya yang melakukan. Tapi kalaulah ditimpakan apa yang dilakukan orang tua kepada anak yang tidak bersalah dan suci, itu adalah salah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan dalam firman-Nya, la taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada dosa tanggungan. Maka inilah yang perlu kita sikapi di dalam kehidupan kita dalam melihat sesuatu itu benar tidak dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, benar tidak dengan hadis-hadis Rasulullah. Kalau salah, mestinya kita harus perbaiki sedikit demi sedikit supaya kita dapat keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ingin membenarkan perintah Allah itu memang sangat rumit, tapi itulah kenyataannya. Ketika kita mendapatkan firman Allah, maka kita harus membenarkan firman Allah tersebut. Banyak lagi hal-hal yang lainnya kita tinggalkan. Maka perlulah kita merenungkan dalam hal ini supaya kita mendapatkan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu untuk membenarkan. Nabi Idris diceritakan dalam ayat ini. Sebelumnya Nabi Ismail juga membenarkan, bahkan digelar di situ Shadiqal Wa'di dengan Siddiqan, itu sama-sama sederajat. yaitu mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadiqal wa'di itu Allah Subhanahu wa taala sangat membenarkan tentang janji-janjinya. Siddiqan tentang perbuatan Nabi Idris alaihissalam, bahwa dia tidak hanya sebagai nabi, tapi dia juga mempunyai peran membenarkan apa yang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal lain juga banyak sekali dalam kehidupan kita, seperti halnya tentang korupsi. Korupsi itu bagaimana dibahas dengan hukum Islam, apakah dia bisa dimasukkan ke qisas kalau memang sudah parah hukum, sudah parah mereka melakukan kejahatan tersebut, maka perlu dikaji dalam hal itu supaya kita dapat melangkah siddiqan, membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu saja. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan apa yang telah disampaikan hari ini. Yang pertama, cinta kebenaran itu modal hidup. Yang kedua, jujur itu modal hidup. Yang ketiga, puncak dari kebenaran dan kejujuran adalah ketaatan hamba kepada Allah dan Rasulnya. Pelajaran ini juga menggambarkan kepada kita bahwa cinta kebenaran itu dan kejujuran, ketaatan kepada Allah sejak dahulu kala hingga hari kiamat adalah modal dasar manusia yang ingin sukses. Bila ingin sukses, jujur, taat, dan cintai kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.